Wa kana thayyibul maraqi. Tetangganya ini jago masak dan suka membagi-bagi tetangganya kalau masak. Laki-laki, bukan perempuan saja yang jago masak. Faja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni sana'tu maraqa. Ya Rasulullah, saya masakkan suatu masakan. Saya masak. Baru saja memasak. Wa inni uriduka an tusiba minhu. Saya ingin Anda ya Rasulullah mencicipinya. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah melirik Aisyah lalu berkata kepada sahabat tadi, wahadihi, ini gimana? Nah, masa saya saja yang diajak, ini gimana? Diisyaratkannya kepada Aisyah. Sahabat tadi berkata, hadihila. Dia enggak usah, engkau aja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa analla. Saya juga enggak. Sahabat itu pulang. Balik lagi dia. Ya Rasulullah, saya baru masak tadi. Saya ingin Anda mencicipinya. Ayolah, diajaknya ke rumah. Ini gimana? Wahadihi. Tunjuknya Aisyah. Ini gimana? Hadihila ya Rasulullah. Ini cuma jatah untuk engkau ya Rasulullah. Ini enggak usah. Sampai 3 kali Rasulullah juga tidak mau. Kalau begitu saya juga enggak, kata Rasulullah. Akhirnya yang ketiga, lama sahabat itu terdiam. Wahadihi gimana? Ini gimana? Kata Rasulullah. Akhirnya dia mengangguk. Wahadihi aydan. Aisyah juga boleh. Akhirnya setelah sahabat itu pulang, apa kata Anas? Qala Anas faqama yatadafa'ani hatta ata ila manzili. Kemudian keduanya berdiri, bergegas berdiri, Aisyah dan Rasulullah dorong-dorongan. Ayo kamu dulu, kamu dulu. Dorong-dorongan satu sama lainnya sampai ke depan rumah sahabat tadi. Lihat, tidak menghalangi Rasulullah untuk bermain dengan istrinya. Tapi apa sih? Seperti itu, kayak anak-anak aja. Terkadang suami istri itu memang anak-anak loh tingkahnya. Bapak-bapak aja kadang kayak anak-anak sama istrinya. Dan memang seperti itu, sehingga terasa mesra, senang kehidupan mereka. Dorong-dorongan mereka berdua, yuk kamu dulu, kamu dulu. Sampai datang ke rumahnya. Bahkan ajib, ini yang lebih luar biasa lagi. Rasulullah bermain-main, bersenda gurau bersama istrinya. Dengarkan riwayat ini yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadiratin tabakhtuha. Suatu hari aku masak makanan, kata Aisyah, lalu aku datang untuk menghadiahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah di rumah istrinya yang lain, di rumah madunya Aisyah. Saudah, madu yang pahit, kata sebagian wanita. Jadi waktu itu Rasulullah di rumah Saudah, Aisyah masak makanan, datang dia pergi, dibawanya hazirah tadi, makanan tadi, ke rumah Saudah. Masuk dia di situ, lalu dia berkata kepada Saudah, kuli, kuli. Ditawarkannya Saudah, kuli, makan Saudah, silakan makan, makan. Tetapi Saudah geleng kepala, fa'abat anta kulaha. Saudah tidak mau makan masakan Aisyah tadi. Aisyah mulai marah. Sebab dia yang paling muda nih di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuli ya Saudah, makan. Saudah enggak juga mau. Akhirnya Aisyah marah sampai dia berkata dengan keras, "La ta'kulin, kamu harus makan." "Tidak," kata Saudah. Aisyah lanjutkan lagi, "La ta'kulinna aw la altukhanna wajhaki biha." Kamu harus makan hai Saudah, kalau tidak saya lumuri muka kamu dengan makanan ini. Diancamnya. Tetapi Saudah tidak mau juga makan, habis kesabaran Aisyah. Dimasukkannya tangan tersebut dalam makanan tersebut, fala takhat biha wajhaha. Lalu dilumurinya muka Saudah dengan makanan tadi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tertawa melihat kejadian itu. Lalu apa? Rasulullah segera menghalangi pintu. Dihalanginya pintu, kata Aisyah, agar Aisyah enggak bisa lari. Lalu apa kata Rasulullah kepada Saudah? Ya Saudah, kumi, ya Saudah, kumi iltahi wajhaha. Saudah, bangun, bangun, balas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balas, lumuri pula mukanya. Pintu sudah dihalangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah enggak bisa lari. Akhirnya Saudah memasukkan tangannya ke makanan tersebut, dilumurinya muka Aisyah, dan Aisyah balas lagi, Rasulullah tertawa melihatnya. Ketika mereka sedang bermain-main itu, Aisyah yang semulanya marah, hilang marahnya. Terdengar suara Umar. Terdengar suara Umar sangat keras, Abdullah, Abdullah. Entah siapa yang dipanggilnya, Rasulullah mengira Umar mau masuk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bangun, bangun. Kuma irsila wujuhakuma. Bangun, cepat cuci muka kalian. Cuci, cuci muka kalian. Subhanallah. Sampai seperti itu kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin selama ini tidak terbaca, tidak kita ketahui, begitu akrab, begitu terbuka, begitu romantis. Ternyata di dalam Islam itu ada cinta. Bahkan memang di dalam Islam itulah cinta yang hakiki. Penuh dengan keteladanan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk lain dari kemesraan dua pasang kekasih ini, bahkan pernah suatu ketika, hadis juga sahih di dalam Sahih Muslim dan lain-lainnya, kaum Ahbash bermain pedang di dalam masjid. Bas orang-orang dari Ethiopia dan sekitarnya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, engkau mau melihatnya? Bala ya Rasulullah. Ya, saya ingin ya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah membawa Aisyah. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Aisyah radhiyallahu anha ke dekat pintunya. Lalu Rasulullah berdiri di depan, Aisyah di belakang. Aisyah menaruh dagunya di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan pipinya di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mesrahnya. Tetapi tetap terjaga. Sekarang orang bermesra-mesraan di depan orang ramai, ini tidak islami. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka berdua tetap terjaga karena itu di rumah mereka. Mereka lihat dari pintu. Tidak ada yang lihat. Aisyah yang bercerita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, sudah cukup belum?" "La ya Rasulullah." "Isbir ya Rasulullah, la ta'jil ya Rasulullah." "Sabar, jangan tergesa-gesa ya Rasulullah." Dia masih nonton. Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Sudah belum Aisyah?" "La ta'jil ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa." Sampai berkali-kali Rasulullah bilang begitu, akhirnya baru kata Aisyah, "Bala ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah." Apa kata Aisyah? "Sebenarnya saya tidak ingin nonton itu. Saya enggak ingin nonton orang Ahbas itu main pedang, tapi saya ingin wanita-wanita muslimah tahu. Saya ingin yang lainnya tahu bagaimana kedudukan saya di sisi Rasulullah dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi saya. Itu yang saya inginkan. Pernah saya enggak suka nonton itu." Nonton main pedang-pedang, perempuan apalah suka menonton itu ya. Ini orang latihan pedang. Tapi dia ingin memperlihatkan kedudukan dia di sisi Rasulullah dan kedudukan Rasulullah di sisinya. Sehingga dia tahan. Begitu juga, lihatkan kecintaan kita wahai para suami. Kadang si istri kan bercerita, mungkin kita gak begitu suka, gak tanggap, malas kan, oh ya, oh begitu. Kita cuek-cuek saja, tidak begitu tanggap. Tidak, dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ada hadis yang panjang, luar biasa untuk dibahas satu malam. Rasulullah mendengarkan kisah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar setia. Mendengarkan kisah Aisyah. Sehingga senang istri. Jangan kita saja yang mau didengar. Kalau istri tidak mau dengar marah. Istri juga mau didengar. Biarkan dia bercerita. Nanti kalau sudah selesai mau dikomentari, komentari. Belum apa-apa sudah diserga, diputus. Masa iya begini? Tunggu aja, tunggu dulu cerita dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah dalam sebuah peperangan, beliau memerintahkan pasukannya duluan. Tinggallah mereka berdua dengan Aisyah, lalu dia tantang. "Ya Aisyah, hal tu sabiqini? Mau pacu lari dengan saya?" Aisyah nerima tantangan Rasulullah, pacu lari mereka. Waktu itu Aisyah masih ramping. Kalah atau Rasulullah pura-pura kalah? Masakan Rasulullah kalah pula, tapi mengalah. Senang Aisyah. Lain kesempatan Aisyah sudah mulai gemuk. Ditantang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalah Aisyah. Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, hadhi bitilka." Satu-satu Aisyah. Apa pelajarannya? Sekali-sekali bawa keluarga, cari saat-saat hanya berdua saja. Mungkin anak-anak sudah besar, atau anak bisa dititip sama orang tua, titip sebentar. Pergi berdua dengan istri. Sekali-sekali pergi, entah kemana, berjalan, tidak lama-lama meninggalkan. Tetapi menghilangkan rutinitas di rumah, menghilangkan kejenuhan dan kekakuan. Jalan berdua, bercerita dan segala macam. Istri pasti mengharapkan dan suka yang seperti itu. Sehingga kembali bersemi keindahan di dalam hati kedua belah pihak. Aisyah radhiyallahu anha sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau yang paling pencemburu. Aisyah sering menampakkan kecemburuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan istri-istrinya yang lain. Itu wajar dan manusiawi. Ya, jadi kalau istri cemburu itu wajar, itu manusiawi. Itu menandakan dia mencintai kita. Begitu juga sebaliknya, kalau suami cemburu itu menandai cintanya masih menggelora, bergelora di hatinya. Pernah suatu malam Aisyah radhiyallahu anha kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diraba-diraba-dirabanya teraba kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimasukkannya tangannya ke dalam rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Hah? Ja'aki syaitanuki? Hah? Rupanya syaitan kamu udah datang ya. Kata Rasulullah SAW. Cemburu, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Alaysa laka syaitan ya Rasulullah? Kamu kan juga punya syaitan ya Rasulullah. Bala, benar. Walakinallah a'anani alaih. Akan tetapi Allah membantuku hatta aslam, sehingga syaitan atau jin tersebut Islam. Ini qarin. Pernah juga suatu ketika kata Aisyah radhiyallahu anha, iftaqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhati laylah fazanantu annahu zahaba ila ba'di azwajihi fatahassastu lahu. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku curiga, aku mengira dia pergi ke rumah salah seorang istrinya. Fatahassastu lahu, lalu aku membuntuti mencari-cari di rumah-rumah tersebut, diintipnya. Dicari-carinya kemana Rasulullah ini? Ini kan jadwal di tempat saya, Rasulullah kok hilang? Dicarinya fatahas tulau, tapi enggak ketemu. Suma roja'tu, akhirnya aku kembali. Fa idza bihi raqian aw sajidan yaqra'u fi sujudihi subhanak wa bihamdika la ilaha illa anta. Ternyata beliau ada di rumah. Aku dapati beliau sedang rukuk, sujud. Di dalam sujudnya beliau membaca subhanak wa bihamdika la ilaha illa anta. Ternyata Rasulullah sedang sholat malam. Sang istri sudah curiga saja. Ternyata Rasulullah sedang sholat malam. Apa kata Aisyah? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ibu bapakku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Innaka la fi sya'nin wa ana fi sya'nin akhar. Sungguh engkau dalam satu urusan, aku dalam urusan yang lain. Engkau di satu lembah, aku di lembah yang lain pula. Aisyah merasa bersalah karena kecemburuannya yang berlebihan. Anas bin Malik radhiyallahu an menuturkan, beliau salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau khadim, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau salah seorang sahabat yang boleh dikatakan bebas menemui Rasulullah di rumahnya. Kata beliau, kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam tis'un iswah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 9 istri. Kana idza qasama bainahunna la ya'udu lil ula illa ba'da tis'i layalin. Illa ba'da tis'i layalin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 istri. Kalau beliau membagi waktunya, beliau tidak akan kembali ke istri yang pertama kecuali setelah 9 hari. Kan lama. Malam ini di sini, 9 hari baru kembali ke rumah yang pertama. Oleh karena itu, wa kunna yajtami'na fil bait allati ya'tiha. Oleh karena itu istri-istrinya berkumpul setiap malam di rumah istri yang beliau datangi. Mereka berkumpul makan bersama dengan Rasulullah, bercengkrama bersama, nanti malam mereka pulang. Rasulullah tinggal di situ. Besok di rumah Aisyah, kumpul lagi di rumah Aisyah. Besok di rumah Saudah, mereka kumpul di rumah Saudah. Besok di rumah Sofiyah, mereka kumpul di rumah Sofiyah. Itu Rasulullah. Hah? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mereka harapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana fi baiti Aisyah. Suatu malam beliau di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faja'at Zainab. Ketika itu Rasulullah sedang malam itu di rumah Aisyah, datang Zainab. Famadda yadahu ilaiha, lalu Rasulullah meraih tangan Zainab untuk menjabat tangannya. Faqalat Aisyah. Aisyah mulai berkata, hazihi Zainab, hazihi Zainab. Itu Zainab itu, itu Zainab. Maksudnya dia cemburu nih, itu Zainab. Fakaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu. Rasulullah tidak jadi menjabat tangan tangan Zainab. Langsung ditariknya, ditariknya tangannya. Lihat bagaimana Rasulullah memaklumi kecemburuan istrinya. Rasulullah memaklumi kecemburuan istrinya. Beliau tidak pernah sampai murka, marah kepada istrinya dengan marah yang berlebihan melihat kecemburuan istrinya. Butuh kesabaran, butuh kesabaran yang ekstra, khususnya yang mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi hari. Kemudian Zainab yang mendengar perkataan Aisyah tadi, karena gara-gara Aisyah Rasulullah tidak jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jadi menjabat atau memegang tangan Zainab. Marah Zainab, cemburu pula dia. Akhirnya dia marah kepada Aisyah. Aisyah marah lagi, balas. Akhirnya mereka mulai bersetegang urat leher. Keluar kata-kata yang tidak sedap di antara mereka. Rasulullah diam mendengarkan mereka. Abu Bakar lewat. Terdengar oleh dia suara putrinya sedang bertengkar, suara Aisyah bertengkar dengan Zainab istri Nabi yang lain. Marah lagi Abu Bakar, ini anaknya lagi ini. Ay, Aisyah lagi. Akhirnya Abu Bakar berteriak memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, waktu itu iqamah sudah dikumandangkan. Ya Rasulullah, ukhrij ila salah, ukhrij ila salah, wahtawi fi afwahihinna at-turab. Ya Rasulullah, keluar, ayo kita salat. Suapkan tanah ke mulut mereka. Abu Bakar marah, ya udah ya Rasulullah, udah suapkan aja tanah ke mulut mereka itu. Karena mereka bertengkar gara-gara cemburu. Nah, ya Rasulullah, ukhrij ila salah, wahthu afwahunna at-turab. Mendengar suara Abu Bakar, Aisyah langsung diam. Terdiam langsung, terdiam, dia mulai takut. Al-an. Ah, sekarang. Yaqdin Nabi SAW salatahu. Fayaji'u Abu Bakar, fayaf'al bi wa yaf'al. Ya wailai. Sekarang. Selesai Rasulullah salat, Abu Bakar pasti datang. Celaka saya. Dia tahu bapaknya pasti marah, tapi memang betul. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, langsung Abu Bakar datang, langsung marah kepada putrinya tersebut. Aisyah diam saja menerima kemarahan bapaknya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para suami, lihat bagaimana sabarnya Rasulullah mensikapi mereka, mensikapi istri-istrinya, bagaimana beliau menjaga istri-istrinya, menjaga perasaannya, karena beliaulah yang memisalkan wanita itu bagaikan gelas kaca yang mudah pecah dan retak. Beliau juga yang memisalkan wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok, tidak bisa dipaksakan dilurus dengan keras, akan patah. Kalau dibiarkan dia tetap bengkok pula. Perlu strategi, perlu taktik, perlu siasah, ya, untuk memimpinnya, untuk menjaganya, agar para wanita, agar para istri pun tetap terjaga. Dan ini riwayat yang terakhir. Sebenarnya masih banyak riwayat-riwayat yang saya kumpulkan tentang kisah-kisah ini, tetapi waktu kita tidak mencukupi. Mudah-mudahan nanti di tengah kajian-kajian kita ada, nanti kita sampaikan kisah-kisahnya. Hadis yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, An Ubaidah Ibnu Amir annahu qala li Aisyah. Ubaidah bin Amir bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akhbirini bi a'jabi syai'in ra'aitihi fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan wahai para wanita, dengarkan wahai para pria, dengarkan wahai suami istri dan calon suami istri. Wahai Aisyah, ceritakan kepada kami sesuatu yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. perkara yang paling menakjubkan yang engkau lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sakatat qalilan, diam sejenak. Tsumma qalat, lalu Aisyah bersabda, "Lamma kana lailatun minal layali, qala sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, dharini ata'abbadul lailata rabbi." Wahai Aisyah, wahai Aisyah, biarkan malam ini saya beribadah kepada Rabbku. Wahai istriku, wahai Aisyah, biarkan malam ini aku beribadah kepada Rabbku. Apa kata Aisyah? Qultu, aku berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni la uhibbu qurbak, saya sangat ingin berada di dekatmu. Wa inni uhibbu ma yasurruk, dan saya ingin mencintai apa yang membuatmu senang. Wa uhibbu an ta'budu rabbak, dan saya suka engkau beribadah kepada Rabbmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, berwudu, kemudian salat dan menangis sampai menjelang fajar. Terisak-isak datang Bilal untuk memberitahukan waktu salat telah dekat. Ditemuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Dia bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau menangis ya Rasulullah, padahal Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakur?" Kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur? "Laqad nazalat alayya al-lailah ayat." Malam tadi turun kepadaku ayat-ayat. "Wailul liman qara'aha wa lam yatadabbarha." Wailul liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celaka orang-orang yang membacanya tetapi tidak merenunginya, tidak mentadabburinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca akhir surat Ali Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi," dan seterusnya. Itu rupanya yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Sampai di sini kisah kita, walaupun biduk itu belum berlabuh karena kisah ini amat panjang. Sepanjang kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik, kita jadikan suri tauladan, kita jadikan cerminan, kita jadikan cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat. Allahu a'lam. Waktu itu belum turun hijab, ayat hijab belum turun. Kisah itu masih di awal-awal hijrah. Kisah itu masih di awal-awal hijrah. Jadi umur Aisyah waktu itu 9 tahun. Dia nikah umur 6 atau 7 tahun. Itu berarti masih baru di Madinah. Dia nikah di Mekah. Berarti baru sekitar setahun 2 tahun lah ya, paling tak sampai ketika terjadi itu. Jadi belum ada turun ayat hijab. Ayat hijab itu turun ketika pernikahan Rasulullah dengan siapa itu? Yang di surah An-Nur. Wa iza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'il hijab. Ayat hijab juga turun dalam pesta pernikahan Nabi juga dengan salah seorang istrinya, bukan dengan Aisyah. Setelah itu turun ayat hijab. Allahu a'lam. Apakah Aisyah waktu umur 9 tahun sudah baligh? Jelasnya sudah baligh. Karena kalau tidak baligh, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serumah dengan dia. Tidak mungkin malam itu Rasulullah bersama dia. Ya. Loh kok cepat kali baligh? Baligh itu tidak ada takaran umurnya tertentu. Baligh itu banyak pengaruhnya. Pengaruh lingkungan, iklim, makanan, genetikal, dan juga pengaruh pola pikir, budaya itu mempengaruhi baligh-nya seorang anak. Zaman sekarang anak-anak cepat baligh-nya. Iya. Cepat baligh-nya. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan, kondisi yang membuat dia cepat menjadi besar, dewasa. Pengaruh pikirannya itu. Jadi ada yang masih umur 12 tahun sudah baligh, ada yang umur sekian sudah baligh. Nah, ya, jadi insya Allah sudah baligh. Ada ikhwan yang mau bertanya, silakan. Bagaimana cara menghadapi kecemburuan seorang istri? Terus, ya, yang tidak seperti Rasulullah, tidak membagi hari-hari, bagaimana mensikapi kecemburuan seorang istri. Tetap dengan itu, dengan kesabaran. Ketika seorang istri cemburu, kecemburuannya meledak-ledak, jangan dilawan dengan ledakan pula. Ya, tidak boleh. Tampung dulu kecemburuannya itu. Tampung. Tampung kecemburuannya, hadapi. Kemudian setelah itu baru sikapi dengan lembut, bijaksana. Apa alasan dia cemburu sebenarnya? Jelaskan dengan baik. Kalau ternyata kecemburuannya ini beralasan, kita yang salah, introspeksi diri. Ya, kita yang salah mungkin. Mungkin ada sebabnya dia cemburu kan? Mungkin karena suatu hal yang dia lihat dia cemburu sama kita. Kadang-kadang kecemburuan wanita ini reaksinya macam-macam. Nah, ini perlu Anda pelajari, perlu kita pelajari juga. Nah, tentu para bapak dan para ibu yang sudah lama berlayar tentu lebih paham. Ya? Ada yang kecemburuannya, kalau dia cemburu masakannya enggak enak. Suami harus paham. Oh, ini enggak enak nih, ini istri saya lagi marah ini. Kurang garam atau apalah ya. Atau keasinan, mungkin nangis dia kan waktu masak lihat suaminya. Atau perubahan raut wajah atau perubahan sikapnya di kamar dan lain sebagainya, itu akan nampak. Cari tahu. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang sahih di Sahih Bukhari, beliau berkata, "Inilah a'lam, sungguh saya tahu kapan engkau marah dan kapan engkau tidak, hai Aisyah." Bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Kalau engkau marah kepada saya, maka engkau mengatakan demi Allah, wa Rabbi, demi Rabbku. Tetapi kalau engkau ridho, wa Rabbi Muhammad, demi Rabb Muhammad." Kalau dia marah, dia tidak mau sebut nama Nabi. Kalau dia ridho, sedang ridho, rela, dia sebut. Jadi Rasulullah tahu itu. Sampai seperti itu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Masa teman kita setiap hari, teman main kita, ya, teman pendamping kita, sahabat kita, pergi bersama, pulang bersama, tersenyum bersama, tidak paham kita karakter dia. Harus, istri harus paham karakter suami, suami harus paham karakter istri. Ada buku yang bagus untuk dibaca, walaupun dari segi ini judulnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa yang disukai wanita dari pria dan apa yang disukai pria dari wanita. Dua pasang buku itu, pria dari wanita, apa yang disukai wanita dari pria, itu sudah diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan sudah beredar di pasaran. Itu bagus untuk dibaca, menambah wawasan tentang itu. Yang penting kesabaran tadi, ya, yang penting kesabaran. Bagaimana sikap kita terhadap istri yang kurang romantis? Saya tidak menikah dengan pohon, kaku. Sebenarnya, wahai para ikhwan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, yang banyak mempengaruhi kita itu media massa. Televisi khususnya itu sangat mempengaruhi. Membuat kaum muslimin memiliki angan-angan yang melambung. Istri duduk di rumah ngisi waktu luang nonton sinetron. Apa jadinya? Dia lihat suami yang dalam film itu, wah seperti itu, luar biasa. Lalu dia andai kata suami saya seperti ini, wah mantap. Suami gitu juga, wah kalau istri saya manja-manja seperti artis dalam film itu, kalau istri saya bicaranya kayak gitu, subhanallah. Terbayang-bayang di mata, timbul keinginan untuk mendapatkan seperti itu. Lalu nampak istri tidak seperti itu, akhirnya hampa. Timbul kehampaan. Nah, ini yang berbahaya kalau tidak segera diperbaiki. Ini bahaya, bahaya televisi salah satunya, bahaya film-film itu. Jadi jangan nonton film-film seperti itu, sinetron-sinetron itu. Mengajarkan yang tidak baik, dampak-dampaknya banyak. Saya ingin sekali membuat sebuah kajian di Batam kemarin, saya membuat kajian, tanggapan masyarakat luar biasa. Metode barat merusak wanita muslimah. Salah satunya media-media masa ini. Metode barat merusak wanita muslimah, westernisasi. Nah, bagaimana kalau kita ternyata mendapatkan istri kita seperti itu? Kita mulai dari diri kita dulu. kita mulai dari diri kita sebagai contoh bagi istri kita. Berupayalah untuk tetap romantis dengan dia. Romantis itu bukan berarti puisi, bukan berarti berpantun-pantun, bukan berarti harus merayu-rayu dengan kata-kata. Mata pun bisa romantis. Mungkin istri memang tak pandai berkata-kata indah itu, tapi matanya mungkin romantis sama bapak. Ya? Iya, mungkin sikap dia, mungkin kerlingan dia, senyum dia, banyak ungkapan-ungkapan yang bisa menunjukkan romantisme. Jadi kita lihat dahulu, kita periksa diri kita, kita mulai dari diri kita, kemudian kita ajak istri kita membaca kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca buku-buku yang mengarah ke sana, lalu berusaha sama-sama memperbaikinya. Istri kalau dia melihat dari suaminya kelembutan, kasih sayang, kata-kata yang luar biasa, pujian dan sanjungan, dia juga akan berusaha seperti itu. Niscaya seperti itu. Itu sebuah keniscayaan. Nah, kecuali istri yang tidak diberikan taufik oleh Allah, semoga semua istri-istri kita, istri para kaum muslimin, dilimpahkan taufik, begitu juga para suaminya. Allahu a'lam. Setiap kita hendaklah introspeksi diri. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa insyaallah Ahad depan seperti biasa kita mulai lagi rutin kajian kita. Kitab Thoriqul Wusul mengenai akidah dan lain sebagainya, dan juga kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis fikih. Juga kajian Senin malam di Masjid Al-Iman kita mulai malam besok. InsyaAllah sudah kita mulai kajian fikih dan kajian sejarah, tarikh Islam, sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.